ranting kering kini, tanah pun merekah gersang di sekelilingku. Dunia kian gersang, insan pun menggeram, azab pun melanda, gundah rasa. Saat tiba kini, kala resah melanda, siksa pun mendera umat manusia. Ingatlah manusia akan pencipta. Mohonkan ampunan serta kebahagiaan bagi manusia. Oh Tuhan yang kuasa, dengar doa ini. Kebahagiaan bagi manusia. Oh Tuhan yang kuasa, dengar doa ini. Kiranya limpahkan rahmat bagi dunia.